Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, karya Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan tentang wa fi bab wa'idillah bain al-murji'ati wa bain al-wa'idiyah min al-qadariyah wa ghairihim. Al-sunnah wal jamaah di dalam bab tentang ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para pelaku maksiat. Al-sunnah wal jamaah di dalam bab ini berada di antara dua kelompok yang ekstrim. Yang pertama adalah al-murji'ah dan yang kedua adalah al-wa'idiyah. Al-murji'ah yang terlalu menggampangkan maksiat, yang berlebihan di dalam mengedepankan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diimbangi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu mengedepankan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang berupa ampunan, rahmat dan semisalnya, namun mengesampingkan dalil-dalil yang berisi ancaman bagi para pelaku maksiat. Adapun al-wa'idiyah maka ekstrim, berlebihan di dalam memandang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala tanpa diimbangi dengan janji-janji Allah Ta'ala yang berupa ampunan dan rahmat. Sehingga mereka terlalu memberatkan sisi takut kepada Allah tanpa diimbangi dengan ar-raja, rasa harap mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-sunnah wal jamaah terletak di antara dua kelompok yang ekstrim ini. Telah mulai kita pelajari siapa itu murji'ah dan siapa itu wa'idiyah. Adapun al-murji'ah dinamakan dengan al-murji'ah, murji, dari kata irja, arja'a yurji'u irja'an, yang artinya adalah ta'khir, karena mereka mengesampingkan amal perbuatan lahiriah dari definisi iman. Sehingga amal perbuatan lahiriah itu bukan bagian dari iman. Atau sebab yang kedua dinamakan murji'ah dari kata roja yang artinya harap. Karena mereka terlalu memberatkan rasa harap dan terlalu berpegang dengan dalil-dalil yang menumbuhkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rahmatnya, ampunannya, pahalanya, dan semisalnya, tanpa diimbangi dengan dalil-dalil yang berisi ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku maksiat. Inilah al-murji'ah. Dan al-murji'ah telah kita pelajari, Ya, terdiri dari beberapa kelompok. Mereka bertingkat-tingkat. Tingkat yang pertama adalah tingkat murji'ah yang paling ekstrim. Mereka meyakini bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau iman itu hanyalah ma'rifat, mengetahui, pengetahuan. Ya. Sehingga tidak sampai pada tasdiq. Iman itu tidak harus tasdiq, membenarkan, meyakini. Inilah murji'ah yang paling ekstrim. Dan kelompok ini, atau yang meyakini demikian, ya, adalah Jahmiyah. Demikian juga Ghulatu Sufiyah, orang-orang Sufi yang ekstrim. Seperti Ibnu Arabi. Kemudian, kelompok yang kedua adalah murji'ah yang juga cukup ekstrim. Mereka adalah jumhurul Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Jumhur pendapat, jumhur Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Mereka menganggap bahwa al-iman tasdiqun bil qalbi faqat. Iman adalah pembenaran dengan hati saja. Ini walaupun tanpa diiringi dengan ucapan-ucapan, termasuk seperti ucapan syahadat. Itu bukan bagian dari iman. Demikian juga tidak termasuk pula tentunya amal perbuatan yang zahir. Itu tidak termasuk di dalam hakikat iman. Iman itu, hakikat iman itu hanyalah tasdiq bil qalb. Tentu yang lebih parah dibandingkan dengan tingkat ini adalah tingkat yang tadi. Ya. Sebab tingkat ini menganggap bahwa iman tidak cukup dengan ma'rifat, sekedar mengetahui, sampai benar-benar menjadikannya sebagai keyakinan. Meyakininya, mengikrarkannya dan membenarkannya di dalam qalbu. Menjadikannya sebagai keyakinan. Ya, dia ikat di dalam qalbunya. Adapun kelompok yang pertama tadi sangat ekstrim sampai mengatakan bahwa iman itu sekedar ma'rifat, yang penting tahu. Kemudian kelompok murji'ah yang berikutnya adalah al-qurramiyah dengan mentasydid huruf ra. Al-qurramiyah, mereka adalah para pengikut seseorang yang bernama Muhammad bin Qurram. Keyakinan mereka adalah al-iman qaulun bil lisani faqat. Iman itu hanyalah ucapan dengan lisan saja. Sehingga tidak termasuk di dalam hakikat iman menurut mereka. Ya, itu tasdiq, tasdiqul qalb, pembenaran dalam qalbu. Amalan qalbu. Demikian juga amal perbuatan yang zahir, yang nampak, itu tidak termasuk iman. Iman itu cukup dengan lisan saja. Ya. Alasan mereka adalah karena Allah Azza wa Jal, ya, di dalam berbagai ayat memanggil, ya, orang-orang, termasuk di antara mereka adalah orang-orang munafik dengan nama iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Padahal orang-orang munafik masuk. Dan orang munafik tentu imannya hanya di dalam, hanya di lisan saja. Ya, ini mereka tidak membenarkan di dalam qalbu. Tapi ini jelas pendalilan yang sangat salah, salah kaprah. Sehingga orang-orang munafik menurut mereka termasuk mukmin. Ini al-qurramiyah. Kemudian murji'ah yang berikutnya, yang keempat adalah murji'atul fuqaha. Murji'ah para ahli fiqih. Para ahli fiqih yang dimaksud adalah Abu Hanifah dan para pengikutnya, para muridnya. Ya. Seperti Muhammad ibn al-Hasan dan Abu Yusuf. Abu Hanifah, Muhammad ibn al-Hasan dan Abu Yusuf. Ini pembesar orang-orang yang diistilahkan dengan murji'atul fuqaha. Disebut murji'atul fuqaha karena yang berpendapat demikian adalah para ahli fiqih. Itu Abu Hanifah dan murid-muridnya itu. Tapi kenapa mereka disebut murji'ah? Mereka disebut murji'ah karena tidak lengkap di dalam mendefinisikan iman. Mereka mendefinisikan iman, ya, yaitu al-iman qaul bil lisan wa tasdiqun bil janan. Iman itu adalah tasdiqun bil janan, pembenaran dengan qalbu, dengan hati, dan ucapan dengan lisan. Yang penting lisan mengucapkan, hatinya membenarkan, meyakini, dan lisannya juga mengikrarkan seperti bersyahadat. Itu bagian dari iman. Adapun amal-amal perbuatan tangan, kaki, dan anggota tubuh lahiriah yang lain, maka perbuatan-perbuatan tersebut bukan bagian dari iman. Ya, sehingga tidak lengkap. Ya, sebab iman seperti yang akan kita pelajari lebih lanjut insyaallah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah definisinya adalah apa? Adalah qaul wa amal. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wa amalul jawarih. Inilah definisi iman yang lengkap menurut Ahlussunnah wal Jamaah, menurut Ahlul Hadis, para sahabat radhiyallahu anhum. Iman mencakup empat hal ini, yaitu qaulul qalb, ya, ucapan qalbu, yakni keyakinan dan tasdiq dalam qalbu. Demikian juga amalul qalb, perbuatan qalbu, seperti bertawakal, al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa harap, mencintai Allah, ya, dan lain sebagainya. Ini bagian dari iman, amalan-amalan qalbu. Kemudian yang ketiga adalah qaulul lisan. Qaul al-lisan, ucapan lisan, seperti bersyahadat, berzikir, membaca Al-Quran, yang memberikan nasihat. Ini juga bagian dari iman. Dan yang keempat adalah amal al-jawarih. Ya, amal perbuatan anggota tubuh yang nampak, yang zahir. Ini juga bagian dari iman. Nah, inilah yang dikeluarkan oleh murji'atul fuqaha, oleh murji'atul fuqaha dari definisi iman. Mereka menganggap bahwa amalul qalb itu bukan bagian dari afan, amalul jawarih, amal perbuatan anggota tubuh yang nampak itu bukan bagian dari iman. Ini menurut murji'atul fuqaha. Sehingga murji'atul fuqaha, ya, nampak lebih mending dibandingkan dengan kelompok-kelompok murji'ah yang lain dari kalangan Jahmiyah, Ulatul Sufiyah, Sufi yang ekstrim, Asy'ariyah, Maturidiyah, Al-Qurramiyah. Maka murji'atul fuqaha lebih mending, ya, tapi tetap mereka salah. Nah, di antara perbedaan antara murji'atul fuqaha dengan murji'ah-murji'ah yang lain yang lebih parah adalah murji'ah-murji'ah yang lain menganggap bahwa amalan, amal perbuatan yang zahir, ya, itu tidak memberikan pengaruh sama sekali dan tidak ada keterkaitannya dengan iman. Amal perbuatan yang zahir itu tidak mempengaruhi iman dan tidak berkaitan dengan iman. Bukan konsekuensi iman. Bukan tidak termasuk di dalam hakikat definisi iman, sekaligus bukan konsekuensi dari iman. Ya. Jadi enggak ada sangkut pautnya. Adapun murji'atul fuqaha, ya, walaupun mereka menganggap bahwa amal perbuatan yang zahir itu tidak termasuk di dalam hakikat definisi iman, namun mereka meyakini bahwa amal-amal perbuatan itu lazim, lazimah li imanul qalb, merupakan suatu keharusan, konsekuensi iman yang ada di dalam qalbu. Konsekuensi, ya, seseorang beriman dengan qalbunya adalah dia melakukan amal perbuatan ini, hanya saja amal perbuatan ini bukan bagian dari iman, tidak termasuk di dalam definisi iman. Tapi ya harus. Ini tidak seperti murja-murja lain yang ekstrim, yang lebih parah. Ya, enggak ada sangkut pautnya dengan iman. Jadi iman itu, ya, pada orang yang taat dengan iman pada orang yang bermaksiat, pelaku dosa besar, sama saja. Ya. Iman mereka sama. Ya. Selama mereka membenarkan dengan qalbu seperti keyakinan Asy'ariyah, ya, atau selama mereka memiliki pengetahuan tentang, ya, hal yang benar, ya, seperti keyakinan Ghulatus Sufiyah, ya, Jahmiyah. Atau yang penting mengucapkan dengan lisan, mengucapkan kalimat syahadat dan semisalnya seperti yang diyakini oleh Qurromiyah. Sama saja, iman mereka sama. Tidak ada yang dikatakan lebih kuat atau lebih rendah, sama saja. Nah, adapun Murji'atul Fuqaha seperti tadi, walaupun menganggap amal perbuatan yang zahir itu bukan atau tidak termasuk ke dalam definisi iman, namun mereka menganggap bahwa amal itu ya konsekuensi dari iman seseorang. Yang dengan itu ya, jika ditinggalkan amal-amal perbuatan terutama yang wajib, maka seseorang berhak mendapatkan hukuman. Jadi bukan aman-aman saja yang penting beriman, tidak. Tetap Murji'atul Fuqaha meyakini jika amal-amal perbuatan yang zahir itu ditinggalkan, maka seseorang berhak mendapatkan hukuman. Ya. Nah, sehingga Murji'atul Fuqaha ya lebih mending dibandingkan dengan murji'ah-murji'ah yang lain. Murji'atul Fuqaha ya sepakat dengan ahli sunnah wal jamaah dalam beberapa hal. Mereka murji'ah, Murji'atul Fuqaha, karena mengeluarkan amal perbuatan dari definisi iman, tapi mereka sepakat dengan ahli sunnah wal jamaah dalam beberapa hal. Yang pertama adalah anna murtakibal kabirah la yakhruj minal iman. Pelaku dosa besar itu tidak keluar dari iman. Ya. Pelaku dosa besar itu tidak keluar dari iman. Ini tidak seperti wa'idiyah nanti. Pelaku dosa besar keluar dari iman. Ya. Terus bagaimana? Tahtan masyiah. Pelaku dosa besar tidak keluar dari iman, namun berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengazabnya atas dosanya. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuninya dan memaafkannya. Ya. Jadi tidak seperti yang diyakini oleh ghulatu al-murji'ah, murji'ah-murji'ah yang lain, la yadhurru ma'al imani dzambun. Ya, tidak ada dosa apapun yang membahayakan ma'al iman, bersamaan dengan adanya iman, maka dosa itu tidak berbahaya. Yang penting sudah beriman. Ya. Walaupun demikian, perbedaan perselisihan antara ahli sunnah wal jamaah dengan murji'atul fuqaha ya, tetap merupakan perselisihan yang nyata. Ya, perselisihan, perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan murji'atul fuqaha merupakan perselisihan yang nyata. Bukan sekedar perselisihan istilah saja, tidak. Tapi memang benar-benar berbeda pendapat. Ya, kenapa demikian? Ya, karena dalil-dalil telah menunjukkan bahwa amal perbuatan itu bagian dari iman. Amal perbuatan bagian dari iman. Ya, iman itu ya 60 atau 70 sekian cabang. Ya, adnaha imatatul adza 'anil thariq. Cabang iman yang terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini kan amal. Berarti amal perbuatan itu bagian dari iman. Ya. Sedangkan murji'atul fuqaha telah menyelisih dalil dan telah menyelisih ijma'. Telah menyelisih ijma'. Berarti ini perbedaan yang nyata, bukan sekedar perbedaan istilah. Dan lain sebagainya, ada bukti-bukti yang menunjukkan perbedaan antara al-sunnah wal-jamaah dengan murji'atul fuqaha adalah perbedaan yang nyata, bukan sekedar istilah. Nah, kemudian berkaitan dengan kelompok yang kedua itu al-wa'idiyah. Al-wa'idiyah ekstrim ya, di dalam menerapkan dalil-dalil tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku maksiat. Kepada para pelaku maksiat. Dan mengesampingkan dalil-dalil yang berisi janji Allah berupa ampunan dan rahmat. Al-Wa'idiyah. Ya. Al-Wa'idiyah mengatakan ya. Murtakibul kabirah. Ya, murtakibul kabirah kharijun minal iman mukhalladun finnar. Pelaku dosa besar kharijun minal iman, keluar dari iman. Ya, berarti bukan mukmin. Pelaku dosa besar itu bukan mukmin. Ya. Dan mukhallad finnar, dia akan dikekalkan di dalam neraka. Jadi pelaku dosa besar menurut Wa'idiyah. Ya, sangat berseberangan dengan Murji'ah yang umumnya mengatakan la yadhurru ma'al imani dzambun, dosa apapun tidak akan membahayakan, enggak masalah. Yang penting sudah beriman. Adapun Wa'idiyah meyakini murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, ya, kharijun minal iman, keluar dari iman, langsung keluar dari iman, dan kekal di dalam neraka di akhirat nanti. Na'udzubillah. Al-Wa'idiyah, ya, setidaknya mencakup dua kelompok. Kelompok yang pertama dari Al-Wa'idiyah adalah Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, inilah yang dimaksud oleh penulis rahimahullah dengan minal qadariyah, dari kalangan qadariyah. Telah kita pelajari bahwa Mu'tazilah ini termasuk qadariyah. Mu'tazilah merupakan qadariyah. Minal qadariyah, yakni minal Mu'tazilah. Wa ghairihim, yakni selain Mu'tazilah juga, yang di dalam bab ini jalan dengan Mu'tazilah secara global. Kelompok yang kedua selain Mu'tazilah adalah Al-Khawarij. Ya, Al-Khawarij. Berarti Mu'tazilah dalam bab ini termasuk Wa'idiyah. Ya, yang mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman dan meyakini dia kekal dalam neraka. Demikian juga yang kedua adalah Al-Khawarij. Al-Khawarij meyakini pelaku dosa besar keluar dari iman dan akan dikekalkan di dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, perbedaan keyakinan antara Mu'tazilah dan Khawarij adalah, ya, apa perbedaannya? Ya, mereka sama-sama mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Tetapi perbedaannya, ya, menurut Khawarij, pelaku dosa besar, ya, di samping keluar dari iman juga dihukumi kafir. Insya Allah ini juga akan kita bahas kembali. Ya. Di pembahasan berikutnya tentang Asma'uddin. Al-Khawarij di samping meyakini bahwa pelaku dosa besar keluar dari iman, mereka juga meyakini kafir. Adapun Mu'tazilah, ya, meyakini pelaku dosa besar keluar dari iman, ya, namun tidak dikatakan kafir. Tapi dikatakan bagaimana? Dikatakan, ya, fi manzilah bainal manzilatain. Pelaku dosa besar itu fasik, fi manzilah bainal manzilatain. Di suatu tempat, suatu keadaan di antara dua keadaan. Tidak muslim, mukmin atau tidak mukmin begitu, tetapi juga tidak kafir, manzilah. Jadi suatu manzilah di suatu tempat, suatu keadaan, suatu hukum antara mukmin dengan kafir. Ini Mu'tazilah. Ini dari segi apa? Vonisnya, labelnya. Menurut Khawarij, kafir. Menurut Mu'tazilah tidak kafir, tapi manzilah bainal manzilatain. Tidak mu'min, tapi juga tidak kafir. Terus bagaimana terkait dengan hukum mu'amalah selama di dunia? Ya. Hukum mu'amalah selama di dunia, selama masih hidup di dunia, Khawarij meyakini pelaku dosa besar hukumnya seperti orang-orang kafir yang lain. Jadi sikap kita kepada mereka seperti orang-orang kafir yang lain. Ya, di antara contoh sederhananya adalah ketika meninggal tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, tidak boleh saling mewarisi dengan anggota keluarganya. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini menurut Khawarij. Adapun menurut Mu'tazilah, hukumnya selama hidup di dunia hukmul muslimin. Hukumnya sama dengan kaum muslimin yang lain. Jadi bukan mukmin, ya, tapi juga bukan kafir seperti tadi. Manzilah bainal manzilatain. Dan hukum muamalah dengan mereka adalah seperti kaum muslimin yang lain. Kalau meninggal ya disolatkan oleh kaum muslimin, ya, dimandikan, disolatkan, dikafani juga tentunya, dimakamkan di kuburan kaum muslimin, saling mewarisi dan seterusnya. Ini menurut Mu'tazilah. Kemudian terkait dengan hukum di akhirat. Nah, hukumnya di akhirat, ya, ya, Khawarij dan Mu'tazilah memiliki keyakinan yang sama. Jadi perbedaan keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij terkait dengan hukum, ya, di dunia. Adapun di akhirat, Khawarij dan Mu'tazilah sepakat bahwa pelaku dosa besar itu muhalladun finar, dikekalkan di dalam neraka, di dalam an-nar. Jadi mereka sepakat dalam hal ini. Nah, jadi kalau diglobalkan, mereka sepakat dalam hal seperti yang disebutkan oleh penulis atau tidak, ya, tidak disebutkan, ya. Mereka sepakat dalam dua hal tadi, apa? Pelaku dosa besar, ya, bukan mukmin, keluar dari iman, dan pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Sudah itu sepakat. Kesepakatan Mu'tazilah dan Khawarij. Adapun perbedaan mereka terkait dengan penamaan di dunia, dinamakan kafir ataukah tidak. Ya. Dinamakan kafir ataukah tidak, demikian juga dalam hal hukum mu'amalah. Ya, dengannya, dengan pelaku dosa besar. Apakah disikapi sebagaimana orang-orang kafir yang lain, ataukah disikapi, ya, seperti kaum muslimin. Ya. Ini juga apa, merupakan kepanjangan dari penamaan, dinamakan kafir ataukah tidak. Kalau dinamakan kafir, ya, sikap terhadap mereka seperti terhadap orang-orang kafir. Ya, jika tidak, seperti kata Mu'tazilah, manzilah bainal manzilatain, maka tidak disikapi sebagaimana orang-orang kafir, namun tetap disikapi sebagaimana kaum muslimin. Nah, ini al-wa'idiyah. Al-sunnah wal-jama'ah baina ha'ula. Ya, antara dua kelompok tersebut. Nah, antara wa'idiyah dan murji'ah. Ya, al-sunnah wal-jama'ah, ya, mengatakan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah seimbang di dalam berpegang dengan adillatul wa'id, berpegang dengan dalil-dalil ancaman, yakni ancaman Allah terhadap para pelaku maksiat, ya, dan berpegang dengan adillatul wa'id, dalil-dalil tentang janji Allah, yakni janji Allah yang berupa rahmat dan ampunan. Ya. Nah, ini apa? Ahlussunnah wal Jamaah seimbang. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya menurut Ahlussunnah wal Jamaah, murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar, ya, fasik naqisul iman, pelaku dosa besar itu fasik, ya, mukmin tapi imannya kurang, mukmin, ya, dengan iman yang kurang, yang lemah. Ini di dunia. Dan di akhirat tahtal maji'ah. Di akhirat nanti tahtal maji'ah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk mengazabnya atas dosanya itu, maka Allah akan mengazabnya. Namun tetap tempat kembalinya adalah apa? Adalah al-jannah. Karena tadi kita sebut murtakib kabirah, pelaku dosa besar saja. Berarti sebenarnya mukmin. Ya. Dosanya adalah dosa besar, tidak sampai pada kekufuran. Tahtal masyiah, jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, maka Allah akan mengazabnya. Dan tempat kembalinya adalah al-jannah. Dan jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan mengampuninya walaupun dia tidak bertaubat. Jadi konteksnya tentang pelaku dosa besar yang tidak bertaubat ya. Karena kalau bertaubat, ya dia tidak lagi saya katakan murtakib kabirah. Tidak lagi dilabeli sebagai murtakib kabirah. Ya. Dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang, jika dia bertaubat dengan taubat nasuh sesungguh-sungguhnya, ya dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. At-taubah tajubbu ma qablaha. Taubat itu telah meruntuhkan, menutupi ya, dosa-dosa sebelum bertaubat. Ya. Nah, ini taubat. Bahkan bisa jadi seseorang lebih baik ya, setelah bertaubat, setelah berdosa kemudian bertaubat dibandingkan dengan sebelum dia berdosa. Bisa jadi lebih baik. Ya. Intinya adalah yang dimaksud dengan murtakibul kabirah ini pelaku dosa besar yang dia tidak bertaubat. Labelnya masih pelaku dosa besar. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah di akhirat nanti murtakibul kabirah tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah insya'a 'adzabahu wa insya'a 'afa 'anhu. Jika Allah berkehendak maka Allah akan mengadabnya dan tempat kembalinya adalah al-jannah tetap karena dia mukmin. Walaupun imannya kurang tapi dia mukmin. Wa in syaa'a 'afaa 'anhu, dan jika berkehendak maka Allah akan mengampuninya, memaafkannya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak ya akan mengampuni kesyirikan, perbuatan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika, namun Allah mengampuni ya, dosa yang lebih ringan daripada kesyirikan dan kekufuran itu. Jadi kan dosa-dosa besar yang masih lebih ringan daripada kekufuran dan kesyirikan. Maka akan Allah ampuni limay yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, dari kata limay yasha, maka diambillah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tahtal masyiah. Pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Ya. Yeah. Dan konteks ayat ini adalah tentang orang yang tidak bertaubat. Orang yang tidak bertaubat dari dosa besar, ya, dialah yang dimaksud di dalam ayat ini. Orang yang tidak bertaubat dari dosa besar, dialah yang dimaksud di dalam ayat ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni ya, dosa yang lebih ringan daripada kesyirikan dan kekufuran itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi masih Allah kaitkan dengan masyiahnya, kehendaknya, peserah Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah orang yang tidak bertaubat dari dosanya, dosa besar. Adapun orang yang bertaubat dari dosa besar, bahkan dosa apapun termasuk kesyirikan dan kekufuran, maka itu masuk di dalam ayat yang lain, bukan ayat ini. Yaitu firman Allah Ta'ala bagaimana? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kata para ulama, ayat ini tentang orang yang bertaubat. Tentang orang yang bertaubat, maka tidak ada pengecualian. Semuanya diampuni oleh Allah. Yakni jika bertaubat. Demikian juga tanpa terkecuali dosa tertentu. Semua dosa bahkan akan Allah ampuni jika bertaubat. Ya, termasuk kekufuran dan kesyirikan. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika bertaubat. Ya, adapun ayat yang pertama tadi dikaitkan dengan kehendak Allah, terserah Allah, menunjukkan bahwa yang dimaksud itu bukan orang yang telah bertobat justru orang yang tidak bertobat sampai meninggal. Maka ya keadaannya di akhirat adalah tahtal maji'ah. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana yang didukung dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Ya. Dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Nah, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah ya mengambil semua dalil, dalil yang berisi ancaman Allah Subhanahu wa taala sekaligus dalil yang berisi ya atau yang menyebutkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Ya, jadi tidak timpang. Ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh mereka Murji'ah, demikian juga Wa'idiyah. Ya, mereka dikatakan seolah-olah orang yang memandang dengan mata yang aura. Mata yang aura ini buta sebelah. Ya, hanya melihat satu sisi saja. Ya, sisi ancaman saja, tapi buta, tidak melihat sisi harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Wa'idiyah. Adapun Murji'ah ya, melihat satu sisi saja. Hanya melihat tentang rahmat Allah dan ampunannya tanpa melihat ansaman Allah yang sedemikian kerasnya bagi para pelaku dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Man. Kemudian kita lanjutkan. Penulis rahimahullah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, wa fi babi asma'id din atau wa fi babi asma'il iman, begitu? Atau ada yang tertinggal? Mana? Ya, begitu. Yang mana? Di antum? Babil iman. Di antum apa? Babil iman. Sama semua. Namanya yang tepat asma al-iman wa din. Beliau rahimahullah mengatakan wa fi babi asma'il imani wa din bain al-haruriyah wal mu'tazilah wa bain al-murji'ah wal jahmiyah. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab tentang nama-nama iman dan agama ad-din. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab ini bain al-haruriyah wal mu'tazilah ya berada di antara kelompok haruriyah dan mu'tazilah dengan kelompok murji'ah dan jahmiyah. Ya, jadi di satu sisi yang berseberangan adalah al-haruriyah al-mu'tazilah dan di sisi yang lain yang bertolak belakang dengan haruriyah dan mu'tazilah adalah murji'ah dan jahmiyah. Nah, sebelumnya perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan bab asma'ul iman wad-din. Yang dimaksud dengan bab asma'ul iman wad-din, nama-nama keimanan dan din agama adalah vonis, ya, label seperti mukmin. Dikatakan tentang seseorang mukmin, dia mukmin, muslim atau kafir, fasik. Ya, jadi pelabelan semacam ini, nama-nama yang berkaitan dengan keimanan seseorang dan agama seseorang. Apakah dikatakan muslim ataukah kafir? Ya, mukmin ataukah tidak? Ataukah dikatakan fasik? Ya. Nah, ini juga disilahkan dengan ahkam, bab ahkam. Jadi asma'ul iman wad-din dan ahkam ashabiha, hukum bagi para pelakunya. Jadi namanya tadi berarti Islam, iman, ya. Islam, iman, kufur, al-kufru, kufur, fusuk, kefasikan, Demikian juga hukum untuk para pelakunya ya tadi, mukmin, muslim, kafir, fasik. Jadi sama saja labelan dengan nama-namanya. Nah, permasalahan tentang al-asma wal ahkam, nama-nama semacam ini, labelan, hukum-hukum, vonis, ini termasuk ya permasalahan perselisihan yang pertama-tama terjadi ya di tengah-tengah umat Islam. Ya. Itu merupakan ya rentetan dari perselisihan dan peperangan di zaman dahulu ketika masih banyak para sahabat yang masih hidup. Ya, sampai terjadi ya qadarullah ya pertempuran antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu saat itu. Ini karena ini rentetan ya atau berkaitan dengan perselisihan mereka di dalam ini al-asma wal ahkam. Dihukumi mukmin ataukah tidak, muslim ataukah tidak, kafir atau fasik atau bagaimana? Nah, sehingga yang dimaksud dengan ahkam hukum-hukum di sini bukan maksudnya ancaman ya atau janji di akhirat mendapatkan adab atau mendapatkan rahmat ampunan atau bagaimana, bukan. Yang dimaksud dengan ahkam dan asma di sini adalah ya label nama vonis untuk orang-orangnya. Ahlus sunnah wal jamaah terletak di antara dua pihak. Pihak yang pertama adalah Haruriyah Mu'tazilah, Haruriyah dan Mu'tazilah. Dan pihak yang kedua adalah Murji'ah dan Jahmiyah. Nah, adapun yang pertama beliau sebutkan adalah Haruriyah. Siapa itu Haruriyah? Yang dimaksudkan Al-Haruriyah adalah adalah Al-Khawarij. Yang dimaksudkan Al-Haruriyah adalah Khawarij. Ya. Mereka dinamakan Haruriyah saat itu karena dinisbatkan kepada suatu tempat. Ya, kepada suatu tempat di mana mereka berkumpul untuk pertama kalinya dalam rangka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi awal-awal mereka berkumpul, berkonsolidasi untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, tempat berkumpulnya mereka adalah tempat tersebut. Ya. Yang bernama Harura. Harura'u. Harura. Kemudian mereka disilahkan, dinisbatkan dengan tempat tersebut yaitu Haruriyah. Nah. Ya, seperti yang kita tahu, orang-orang Khawarij Haruriyah itu mengkafirkan. Ya, melabeli kafir. Nah, ini kan asma ad-din. Asma al-iman wad-din. Melabeli, memfonis kafir orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa besar. Menurut mereka keluar dari iman dan hukumnya adalah kafir, bukan mukmin. Nah, adapun Mu'tazilah tadi juga sudah kita pelajari bagaimana keyakinan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah meyakini bahwa pelaku dosa besar fi manzilah bainal manzilatain, antara dua ya manzilah, dua keadaan, tidak mukmin dan juga tidak kafir. Ini Mu'tazilah. Seperti tadi, jadi ini berkaitan dengan pembahasan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kemudian kelompok yang berseberangan ya adalah Al-Murji'ah. Murji'ah juga sudah kita pelajari ya, yang mengeluarkan amal perbuatan dari definisi iman. Demikian juga Jahmiyah. Jahmiyah juga sudah kita pelajari ya, merupakan Murji'ah yang ekstrim, meyakini bahwa iman itu sekedar tasdiq bil qalb. Sekedar tasdiq bil qalb dan sudah cukup. Atau bahkan ma'rifah. Ya, sekedar ma'rifah. Ini Jahmiyah. Ya. Berkaitan dengan keyakinan mereka di dalam definisi iman, akhirnya ya berkaitan dengan itu, akhirnya mereka berbeda-beda juga, berselisih juga di dalam memvonis. pelaku dosa besar itu dilabeli apa? Ya, menurut Haruriyah dan Mu'tazilah seperti tadi, pelaku dosa besar, ya, dengan demikian, dengan melihat definisi iman menurut mereka sendiri, maka pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar, ya, itu bukan mukmin. Hanya saja Khawarij mengatakan kafir, adapun Mu'tazilah mengatakan, ya, tidak kafir, tapi fi manzilah bainan manzilatain. Ya. Adapun Murji'ah dan Jahmiyah, ya, juga melabeli, memfonis pelaku dosa besar sesuai dengan definisi iman menurut mereka. Ya, mereka mengatakan pelaku dosa besar aman. Pelaku dosa besar tetap mukmin. Ya, orang yang melakukan dosa besar dengan yang tidak iman mereka sama saja. La yadurru ma'al imani dzambun. Ya. Dosa apapun tidak akan bermudarat, tidak akan membahayakan bersamaan dengan adanya iman. Kalau sudah beriman ya aman. Ini kurang lebih globalnya ya tentang keyakinan mereka. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan, akan kita pelajari lebih lanjut ya tentang bab ini, demikian juga ya pembahasan yang lain yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.